إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini di hari Senin ya, di bulan suci Ramadan, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita dalam suasana yang baru. Alhamdulillah Niaga TV berpindah studio, sepertinya para pemirsa Niaga TV melihat ada sesuatu yang berbeda di belakang saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua keberkahan, istiqomah di dalam mencari ilmu. Masih melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Budha Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan Kitabul Baik, melanjutkan pembahasan tentang ma la yasihu minal buyu', apa-apa yang tidak sah dari transaksi jual beli. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa di antaranya adalah jual beli yang dikenal dengan istilah nitajun nitaj, yaitu seseorang menjual atau seseorang berkata, apabila unta betinaku melahirkan anak, kemudian anaknya melahirkan anak lagi, maka anaknya aku jual kepadamu. Jadi dibayar, mana bayar? Ini tidak diperbolehkan ya, karena jelas di dalamnya ada yang namanya goror. Ya, atau bentuk yang lain, ya seseorang berkata, apabila unta betinaku beranak dan anaknya beranak, baru saya bayar uangnya. Jadi gorornya ada dua. Ada goror mabi', mabi' itu barangnya. Ada yang kedua goror saman. Goror ya ketidakjelasan. Kalau seseorang mengatakan apabila unta betinaku beranak dan anaknya beranak lagi, maka anak itu aku jual. Telah aku jual kepadamu. Berarti barangnya kan, mabi'nya itu belum jelas. Atau di kasus yang kedua, apabila unta betinaku beranak, kemudian anaknya beranak, dalam kondisi itulah aku bayar kepadamu, ya, sejumlah uang. Itu tidak jelas ajalnya, tidak jelas waktunya. Ya, dalam dua kondisi ini diharamkan sebagaimana sudah kita bahas. Begitupun yang sudah kita bahas adalah bai'ul mulamasah wal munabazah. Masih ingat para pemirsa Niaga TV apa itu mulamasah dan munabazah? Yaitu kalau jual beli mulamasah itu kita tidak melihat tapi hanya menyentuh saja kemudian kita bayar. Atau kalau munabazah itu dua orang melakukan jual beli, yang satu melemparkan barang kepada kawannya, yang lain melemparkan barang, maka barang yang dilempar itu harus dibeli. Itu jenis jual beli yang pernah ada di masa-masa jahiliyah dan itu adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi melarang jual beli hasah, bai'ul hasah. Apa itu jual beli bai'ul hasah? Dari katanya ya, kita bisa pahami jual beli dengan menggunakan batu kerikil. Bagaimana itu jual beli dengan batu kerikil? Jadi saya ingin membeli sebidang tanah. Tapi bagaimana cara menentukan luas dari tanah tersebut? Baik panjangnya atau lebarnya? Yaitu dengan melemparkan batu. Jatuh di mana batu itu? Maka itulah batas yang disepakati. Itu namanya jual beli hasah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah tadi ya. Menentukan ukurannya adalah dengan melempar. Atau misalnya menentukan barangnya dengan lemparan. Mana yang terkena lemparan, maka itulah barang yang dijual. Ini tidak diperbolehkan. Wa an bai'il dharari. Dan Nabi melarang jual beli yang di dalamnya ada sifat gharar. Gharar itu adalah al-jahalah. Adapun al-jahalah dalam bahasa kita adalah ketidakjelasan. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wala bai'ataini fi bai'atin." Tidak boleh ada dua jual beli di dalam satu jual beli. Dua jual beli di dalam satu jual beli. Apa itu maksudnya? Taqaulika, seperti ucapan seseorang, bi'tuka hadza bi alfin naqdan au bi alfaini muajjalan. Aku jual barang ini seharga 1.000 apabila kontan dan seharga 2.000 apabila cicil, ya muajjalan. Ya, atau dibayar tidak kontan. Itu namanya dua jual beli di dalam satu jual beli. Ya. Apabila tidak ditentukan yang mana yang ingin dipilih. Jadi kalau kontan 1.000 atau 1.000. Kalau dia tidak kontan 2.000. Tapi dia si pembeli tidak menentukan yang kontan atau yang tidak. Maka dalam kondisi ini tidak diperbolehkan. Tetapi seandainya sebelum mereka berpisah sudah ditentukan apakah dia akan membayar 1.000 karena dia kontan atau 2.000 karena dia tidak kontan, maka itu sah, ya itu dianggap sah, ya. Oleh karenanya kata para ulama, wala yufariquhu ala ahadil bai'ataini fa idza faraqahu ala ahadihima fala ba's. Yang dilarang itu adalah ketika mereka berpisah menyepakati jual beli tidak ditentukan salah satunya. Tapi kalau ditentukan salah satunya maka itu tidak masalah. Lalu dikatakan di sini di antara contoh dua jual beli di dalam satu jual beli kata beliau, perkataan seseorang, bi'tuka thawbi bi'alfin ala an tabi'ani abdaka bi'khamsi mi'atin. Aku menjual pakaianku ini senilai 1.000. Tetapi engkau harus menjual budakmu seharga 500. Ya, ini pun dilarang dalam Islam, ya. Ini pun dilarang dalam Islam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah an bay'ataini fi bay'atin. Rasulullah melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wala bay'un wa syartun. Tidak boleh melakukan bayi, jual beli dan syarat. Jual beli dan syarat. Apa maksudnya? Mithlu, seperti ucapan seseorang, bi'tuka bisyartin an tuqriduni mi'atan. Aku jual kepadamu barang ini, tapi dengan syarat kamu meminjamkan aku uang 100. Ya, aku jual, bi'tuka, aku jual kepadamu, tapi dengan syarat an tuqriduni mi'atan. Kamu meminjamkan kepadaku uang senilai 100. Hal ini para pemirsa Niaga TV berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal hutang disatukan dengan jual beli. Wala syartani fi bay'in. Tidak boleh ada dua syarat di dalam apa? Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Wala ribha ma lam tudman, dan tidak boleh ada keuntungan atas apa yang belum dijamin. Wala bai'a ma laisa indaka, dan jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, ada beberapa kondisi di mana jual beli bisa disatukan dengan syarat. Ada beberapa kondisi di mana jual beli bisa disatukan dengan syarat. Apa saja kondisi itu? Mari kita lihat. Beliau berkata rahimahullahu taala, wa yasihhu bay'un wa syartun fi suwarin. Sah melakukan jual beli dan syarat di dalam beberapa kasus. Contohnya, syartul ajali fi tsaman, mensyaratkan ajal di dalam masalah harga. Artinya membayarnya nanti di waktu yang sudah disepakati, baik secara nanti tunai ataupun taksir, membayarnya dengan apa namanya bertahap. Nah, itu diperbolehkan. Ya syartul ajal fi tsaman. Jadi saya berkata begini, saya beli deh handphonenya, saya tertarik, tapi saya bayarnya dua kali ya. Nah, itu kan ajal. Atau saya bayarnya tiga kali ya. Atau saya bayarnya bulan depan ya. Nah, ini diperbolehkan kalau syaratnya seperti ini, kata beliau. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ayyakunal ajalu ma'luman. Ajalnya itu sudah maklum. Ya, misalnya saya katakan bulan depan ya tanggal 21 atau lusa jam sekian. Jadi ajalnya itu sudah apa? Ma'luman. Ayyakunal ajalu ma'luman. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 282, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang ya sampai waktu tertentu, faktubu, maka tulislah. Berarti diperbolehkan. Ya, diperbolehkan saya melakukan transaksi jual beli dengan mensyaratkan ajal. yaitu menyebutkan waktu tertentu. Ya. Lalu dikatakan wa an yurhan bihi rahnan. Dan dan juga dengan cara apa namanya memberikan rahan. Rahan itu tadi syarat yang pertama adalah ma'luman. Waktunya harus maklum. Yang kedua, hendaknya ada rohan, yaitu ada semacam jaminan, ya, rohannya. Jadi saya seperti Nabi dalam riwayat, beliau membeli sejumlah gandum dari orang Yahudi, karena beliau membayarnya ajal, ya, tidak kontan pada hari itu, maka Nabi menitipkan baju perangnya, ya, jaminan. Nanti kalau gandum itu dibayar, maka baju perangnya nanti di apa namanya diambil oleh Nabi SAW. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari poin yang kedua ini, ya, lihtiyajil aqdi ila tawthiq. Karena akad seperti ini membutuhkan tawthiq, penguat. Ya, tentunya penguat itu fungsinya untuk melindungi, ya, untuk melindungi hak daripada al-ba'i, si penjual. Si penjual memberikan barang, tapi si pembeli belum memberikan harganya, uangnya. Maka hendaknya dititipkan atau ditinggalkan apa rohan, atau sesuatu yang disebut dengan marhun, ya, sesuatu yang digadai. Ya. Nanti kalau dibayar, tentunya barang yang dititipkan itu diambil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan hal ini di dalam surah Al-Baqarah 283, ya, wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Apabila kalian berada dalam kondisi safar, yaitu perjalanan jauh, lalu kalian melakukan transaksi hutang piutang, kalian tidak mendapatkan juru tulis, maka hendaknya ada barang yang dijadikan jaminan. Au yadmanuhu bihi Zaidun. Atau transaksi itu dijaminkan oleh seseorang. Ya, dijaminkan oleh seseorang. Misalnya saya membeli satu karung beras dengan syarat uangnya akan dibayar di akhir bulan. Di akhir bulan ini, bulan Maret. Lalu saya katakan, ini adik saya jadi penjamin. Kalau nanti ada apa-apa, kamu bisa hubungin dia, insya Allah aman-aman saja. Nah, ini syarat yang ketiga. Walaupun tentunya tidak harus harus ada gadai, harus ada juga misalnya jaminan, tidak. Kalau sudah salah satunya, misalnya saya titipkan, itu sudah. Sudah apa namanya, sudah sah, ya, saya titipkan apa namanya rohan atau jaminan terkait dengan hutang yang saya ambil. Lalu dikatakan di sini au an yu'tiq al au an yu'taqil an yu'taqal abdu al mabi', atau boleh juga membuat syarat, ya, seseorang menjual budak, tetapi dia mensyaratkan agar budak itu dibebaskan. Ini pun tidak masalah kalau memang si pembeli setuju. Ya, alasannya dikatakan di sini li raqbati syari'i bil itqi wat tasyawufi ilaihi. Karena memang syariat itu senantiasa memotivasi kita, ya, senantiasa memotivasi manusia agar mereka mau membebaskan yang namanya budak. Artinya dia sesuai dengan tujuan syariat, yaitu membebaskan yang namanya perbudakan. Atau diperbolehkan juga kita membuat syarato, ya, au syarato, atau mensyaratkan ma yaqtadihil akad, ya, mensyaratkan sesuatu yang memang dituntut oleh akad. Apa contohnya? Karraddi bil aib, mengembalikan kalau ada cacat. Misalnya saya katakan, saya beli handphone ini, tapi kalau ada cacat saya balikan, ya. Kalau ada cacatnya saya nggak mau. oh iya nanti kalau ada apa-apa handphonenya kembalikan saja misalnya. Ya, ah, itu diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan syarat apabila syarat tersebut memang terkait dengan apa sesuatu yang dituntut oleh akad. Ya, misalnya karoddi bila aib, mengembalikannya jika didapati aib atau cacat. Ini kan syarat juga. Tadi kan tidak boleh sebenarnya jual beli dengan syarat. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang saat ini sedang kita sebutkan, ya. Lalu dikatakan di sini wa sayati bayanu dzalik. Akan kita jelaskan secara terperinci kata beliau terkait dengan nanti apa namanya? Khiyar aib. Ya, pilihan terkait dengan aib. Itu tidak harus dikembalikan barangnya nanti. Bisa nanti dikembalikan atau bisa juga nanti ada istilah namanya arsh. Arsh. Ya, membayar arsh. Apa itu arsh? Mengembalikan selisih uangnya. Kalau ini bagus, handphone ini harganya 4 juta. Tapi karena ada cacat, umumnya harganya berkurang 1 juta jadi 3 juta. Jadi kembalikan saja 1 jutanya. Si pedagang mengembalikan ke si pembeli 1 jutanya. Nah, itu nanti akan kita bahas, kata beliau. Lalu dikatakan di sini, fa'in ba'a, apabila seseorang menjual, wa syarata al-bara'ata minal 'uyub, dan dia mensyaratkan ya al-bara'ah, yaitu lepasnya dari segala aib, tidak ada aibnya, sahha, maka itu sah. وَبَرَأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بَاطِنٍ فِي الْحَيَوَانِ لَمْ يَعْلَمُ بِهِ الْبَعِيْءٍ. Maka ketika disyaratkan bahwa, oh ini tidak ada cacatnya ya, ini sudah dijamin tidak ada cacatnya. Maka lepaslah dari segala macam aib yang tersembunyi di dalam hewan selama memang si pedagang itu tidak tahu. Ya, selama si pedagang. Artinya kalau cacat yang memang itu tidak diketahui oleh si pedagang, si penjual, dengan adanya syarat al-bara'atu minal uyub, berlepas diri dari segala bentuk aib, itu sah. Kalau memang aibnya dari jenis aib-aib yang tidak diketahui. Ya. Wala yubra'u mimma siwahu. Ya, tetapi kalau aibnya ternyata yang didapatkan bukanlah aib yang batin, yaitu aib yang zahir, maka itu tidak membebaskan apa namanya hak dari si pembeli dan kewajiban dari si penjual. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang bernama Utsman radhiyallahu ta'ala an, beliau memutuskan hukum fil hayawan, di dalam hewan-hewan yang diperjualbelikan, annahu bari'un an min kulli aibin lam ya'lamhu, yaitu bahwa hewan itu bebas dari segala aib yang tidak diketahui oleh siapa? Si pedagang. Walam yabra' min aibin alimahu walam yusammihi al-ba'i. Tetapi si pedagang tidak bisa berlepas diri dari aib yang sudah dia ketahui atau dari aib yang tidak dia ceritakan. Jadi boleh saja seorang pedagang mensyaratkan ini saya jual, tapi sebagaimana saya ketahui ini enggak ada aibnya sama sekali. Ini bagus, ini bersih. Ya, kecuali ada sesuatu yang memang saya tidak ketahui, itu kan di luar kemampuan saya. Tetapi kita lihat kondisinya sama-sama. Nih liatin, kakinya bagus, badannya bagus, kulitnya semua bagus. Kalau ada sesuatu yang lain, ya itu saya berlepas diri dari aib itu. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi si pedagang, ya, sebagaimana ketetapannya Utsman bin Affan, tidak bisa berlepas diri dari aib yang dia ketahui, atau dia tidak bisa berlepas diri dari aib yang tidak dia ceritakan. ya, dia tidak bisa berlepas diri dari aib yang tidak dia ceritakan. Eh, ini diantara contoh-contoh apa? Jual beli dan syarat yang diperbolehkan. Ya, di mana seorang pedagang mensyaratkan tadi apa? Al-bara'atu minal uyub. Ya, bahwa saya jual ini ke kamu tapi dengan syarat bahwa ini kita sepakati bahwa hewan ini selamat dari yang namanya aib. Selamat dari yang namanya apa, Cak? Cacat. Maka dengan kesepakatan itu hewan itu dianggap tidak ada cacatnya. Tetapi itu tidak berlaku apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa si penjual itu ada menyembunyikan sesuatu. Ya, ada menyembunyikan aib atau cacat yang sebenarnya dia ketahui tapi tidak dia ceritakan atau tidak dia sebutkan kepada si pembeli. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wala yasihu bai'ul urbun. Tidak sah melakukan jual beli dengan sistem urbun. Apa itu jual beli urbun? Coba kita lihat. Yang dimaksud dengan jual beli urbun, kata beliau, bi an yashtariya sil'atan wa yadfa'u wa yadfa'a dirhaman. Seseorang membeli satu barang kemudian dia membayar sejumlah uang. Yashtari, membeli sil'atan, barang, sil'ah. Wa yadfa'u dirhaman, kemudian dia membayar dirham sebagai apa namanya DP kalau bahasa kitanya. Ala annahu in radiya bisil'ati fadirhamu minas saman. Dengan kesepakatan kalau dia cocok dengan barang itu, maka dirham, uang yang sudah dia bayar di muka, itu bagian dari harga barang tersebut. Harga barangnya 4 juta. Dia taruh uang misalnya 500 ribu. Kalau nanti dia cocok dengan barang itu, maka 500 ribu itu adalah bagian dari harga 4 juta. Wa illa fahuwa lil ba'i'i majanan. Tetapi kalau dia tidak suka dengan barang itu, maka yang 500 itu hangus. Yang 500 ribu itu menjadi hak si penjual. Ini dalam Islam disebut dengan jual beli urbun. Dan di dalam mazhab Syafi'i dikatakan la yasih bai'ul urbun. Tidak sah melakukan jual beli dengan sistem urbun. Ya, apa itu urbun? Seseorang ingin membeli satu barang lalu dia berikan uang mukanya. Kalau cocok itu barang, maka uang itu bagian dari harga. Kalau tidak cocok, maka uang itu diambil oleh si penjual, ya, majanan dengan gratis. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma berkata, naha Rasulullah an bai'il urban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan sistem al-urban. Ya. Imam Malik ketika mengomentari hadis ini berkata, wallahu a'lam ayyashtariya ar-rajulu al-hayawana. Yaitu seseorang laki-laki menjual hewan, au yatakara ad-dabbah, atau menyewakan hewan tunggangan. Kemudian dia berkata kepada orang yang membeli barang tersebut, u'tika dinaran, aku memberikan kepadamu satu dinar. Ala anni in akhadta sil'ata aw raqibta ma taraqaita minka falladhi a'taituka huwa thamana sil'ah aw min qara'id dabbah. Yaitu kalau kamu jadi ambil barang ini, maka uang yang tadi saya berikan itu adalah bagian dari harga. Wa in taraqta ibtiya' as-sil'ah, tetapi kalau kamu tidak jadi membayar, tidak jadi membelinya atau tidak jadi menyewanya, fama a'taitaka laka batilun bighairi syai', ya, maka itu tidak bisa diambil lagi, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, sebagaimana biasa, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk, kita coba bacakan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu subuh di kota saya jam 4.40 menit. Dan saya bangun jam 4.44. Pas bangun masih terdengar azan di salah satu masjid dekat rumah. Dan saya menyempatkan untuk minum terlebih dahulu. Apakah saum saya sah atau tidak? Wallahualam bissawab, ya, bagi siapa yang meyakini bahwa waktu fajar itu sudah masuk, kemudian dia melakukan makan ataupun minum, maka puasanya tidak sah. Ya. Jadi bagi siapa yang bangun tidur terlambat, kemudian dia yakin bahwa waktu subuh itu sudah masuk atau fajar itu sudah masuk, lalu dia dengan sengaja melakukan makan dan minum, maka puasanya dianggap batal. Walaupun nanti di mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia wajib untuk menahan, tidak makan, tidak minum sampai maghrib, ya, lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu, bahwa itu adalah waktu berpuasa, tetapi di hari yang lain dia wajib mengqadha. Lain cerita bagi orang yang ragu apakah ini sudah masuk fajar atau belum. Ya. Maka hukum asalnya itu masih malam hari karena Allah berfirman hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Sampai jelas baginya ya antara benang putih dengan benang hitam, yaitu telah jelas baginya fajar. Ya, tapi kalau bagi seseorang yang sudah yakin bahwa waktu fajar itu sudah masuk, ya keyakinan itu diperkuat dengan suara azan yang hampir selesai, maka seharusnya dalam kondisi itu tidak boleh lagi makan dan minum. Dan kalau dia masih makan dan minum, Allah alam bisawab, menjadikan puasanya tidak sah menurut pendapat para ulama. Ya, Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jual beli online sama teman tidak ada kesepakatan harga karena sudah biasa bermuamalat dengan dia, jadi lupa kesepakatan harga waktu pembayaran, tidak ada protes atau hal-hal yang lain. Ya, dari teman ditransfer saja, apa hukumnya? Sudah biasa itu artinya sudah ada kesepakatan harga. Kalau sudah biasa artinya sudah ada kesepakatan harga. Artinya ini bukan pembelian yang pertama, tetapi ini pembelian yang kedua atau ketiga atau keempat. Ya, karena kalau sama sekali belum ada pengalaman, ya itu tidak diperbolehkan. Tidak ada namanya kejelasan harga, itu goror. Ada jahalah. Dan Nabi melarang jual beli yang sifatnya goror. Goror itu mencakup goror terkait dengan al-mabi, yaitu barang. Ada juga terkait dengan as-saman, yaitu terkait dengan harga, ya, dan itu dilarang. Tapi kalau sebelumnya sudah ada kebiasaan, lalu kita memesan dan memang dia tidak ada informasi bahwa harganya naik atau turun, misalnya, ya berarti harganya sebenarnya sudah diketahui, sudah dimaklumi. Allah alam bisa. Saya Ibu Yus dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam sholat taraweh atau witir, terakhirnya apakah kita dianjurkan untuk istighfar 33 kali? Karena saya pernah bertanya ustadz yang lain, katanya istighfar itu hanya di waktu sholat wajib saja. Betul, ya, di sholat wajib saja. Ya kalaupun kita ingin istighfar setelah sholat tarawih, silahkan ya, tanpa membatasi jumlahnya, perbanyak saja istighfar. Dan di sholat wajib pun istighfarnya tidak sampai 33 kali ya, 3 kali. Ya, 3 kali bukan 33 kali. Yang 33 kali itu subhanallah, lalu alhamdulillah, lalu Allahu Akbar, itu dibaca 33 kali. Ya, adapun setelah sholat sunnah, kalau kita mau istighfar, nggak ada masalah. Ya, tanpa kita tentukan jumlahnya, bilangannya, dan lain sebagainya. Allah alam besar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Kita kan dianjurkan untuk memberi makan orang berbuka puasa. Apakah itu hanya berupa nasi atau boleh juga seperti kue atau buah? Allah alam besar, dia bersifat umum. Mau berupa kue, mau berupa buah, berupa kurma, nasi, dan lain sebagainya. Allah alam besar. Artinya Nabi tidak membatasi bentuk makanannya. Baik. Kita masih menantikan pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Dan para pemirsa Niaga TV bisa juga menggunakan layanan telepon ya, di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa ya. Baik. Dan sebagaimana biasa ya, di selama bulan suci Ramadan, tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 itu ada tahsin. Ya, ada tahsin dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9. Afwan, menanggapi jawaban Ustadz, bagaimana kalau itu untuk barang yang berbeda? Ya, kalau barang berbeda tidak boleh melakukan jual beli tanpa ada kepastian harga. Ya, harus ada kepastian harga, harus ada kepastian barang ya. Kalau tidak ada kepastian harga dan kepastian barang ya, atau istilah lain disebut jahalah, maka itu tidak diperbolehkan ya. Itu termasuk ke dalam jual beli yang tidak sah. Ya, bahwa Nabi dalam hadisnya berkata, Abi Hurairah berkata, naha Rasulullah an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Gharar itu bisa terkait dengan barang yang diperjualbelikan, bisa juga terkait dengan harganya. Harganya nanti bisa terkait dengan kontan atau tidak kontan ya. Kalau tidak kontan harus dipastikan kapan akan dibayar. Allah alam bissawab. Baik, kita masih menunggu pertanyaan yang lain. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan dua saluran kami, ada saluran telepon dan juga ada saluran pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan. Dan insya Allah langsung setelah acara kita ini, setelah rubrik kita ini, akan kita sambung dengan acara tahsin Al-Quran. Oleh karenanya para pemirsa Niaga TV yang ingin ikut membaca, kemudian bacaannya disimak oleh Ustaz lalu diperbaiki, maka boleh nanti standby ya, melanjutkan setelah selesai kajian rubrik Serambi Nabawi. Baik, kita masih menantikan, ada yang masih mengetik sepertinya ya, masih menantikan pertanyaan yang masuk. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita sedang membahas tentang pembahasan bab al-buyu atau jual beli. Pasal yang sedang kita bahas hari ini adalah ma la yasihhu minal buyu, yaitu macam-macam jual beli yang tidak sah dalam aturan syariat Islam ya. Apakah Nabi Muhammad mengajarkan doa khusus untuk menyambut bulan Ramadan? Ya, apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa khusus untuk menyambut bulan Ramadan? Saya tidak tahu ada doa khusus. Ya, yang kalaupun ada itu lebih kepada doa melihat hilal. Dan itu tidak terbatas di bulan Ramadan, tetapi di awal-awal bulan-bulan yang lain pun dibaca. Adapun secara khusus tentang Ramadan, saya tidak mengetahui, walaupun diriwayatkan ya, sebagian ulama salaf mereka berdoa apa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim liya Ramadan, ya. Itu diriwayatkan sebagian ulama salaf mengucapkan doa doa tersebut, atau sebagian mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan itu tidak masalah kita kita baca, ya. Allah alam bissawab. Baik. Masih ada yang masuk? Baik. Bagaimana hukum mentransfer menggunakan aplikasi semisal Dana? Malam besok tidak masalah, ya. Saya tidak melihat ada permasalahan di situ. Ya, nanti kita transfer ke yang saya tahu, sebatas yang saya tahu, ya. Ada, saya pun menggunakan aplikasi, tapi bukan aplikasi yang disebut tadi Dana, ya. Itu aplikasi lain. Itu hanya sekedar kita apa namanya mentransfer kepada mereka, lalu karena mereka mungkin memiliki banyak rekening, sehingga mereka lanjutkan transfer ke rekening yang kita tuju, sehingga kalau satu jenis bank itu kan gratis, ya, satu jenis bank itu gratis, ya, kalaupun kita membayar jasa mereka, ya, dengan nilai yang murah misalnya, ya, dengan nilai yang murah. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dalam satu sholat sunat saya pernah dengar boleh dengan beberapa niat dalam sholat sunat ba'da isya, apakah boleh niatkan juga sholat tarawih? Allah alam bisab, ya. Kenapa disatukan ba'diyah dengan tarawih? Ya, tarawih ya, dan ba'diyah, ya, ba'diyah, ya, sholat ba'diyah dulu, setelah itu baru sholat tarawih. Ya, kalau memang kita ingin tarawih, kenapa juga harus disatukan? Ya, kenapa harus disatukan? Tapi kalau kasusnya misalnya tahiyatul masjid, itu coba kita perhatikan hadisnya. Rasulullah berkata, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sebelum salat dua rakaat. Kalau saya masuk ke dalam masjid, lalu saya salat qabliyah, itu masuk hadis tersebut, artinya ini bisa dipahami sholat apapun, ya, atau mungkin sekaligus tahiyatul masjid tapi dalam bentuk qobliyah ketika saya tahu waktunya pendek, dan itu tidak masalah. Tapi kalau sholat ba'diyah lalu dengan sholat tarawih, ya Allah alam bisawab, menurut saya kenapa harus disatukan, apa karena waktunya mendesak atau apa? Allah alam bisawab. Baik, saya rasa ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini, ya, dalam suasana yang baru, studio yang baru. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu dimudahkan untuk sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah ketemu hari esok, ya, di rubrik yang sama dan jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.